Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mas'alat al-rabi'atu, masalah keempat. Furuduhu, fardu-fardunya. Furuduhu, yakni maknanya fardu-fardunya. Fardu-fardu wudhu. Ya, apa saja yang difardukan, yang diwajibkan. Ya, pada wudhu. Pada pelaksanaan wudhu. Yaitu a'dha'uhu, anggota-anggota wudu, ya. Wahia sittatun, jadi ini tergolong rukun-rukunnya, ya. A'dha'uhu, anggota-anggotanya, maksudnya rukun-rukunnya, rukun-rukun penyusun wudu yang wudu tidak sah apabila ada salah satu darinya yang tidak terlaksana, yaitu maksudnya. Wahia sittatun, jumlahnya 6. Al-awwal, yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi. Ghuslul wajhi bikamilihi, membasuh wajah dengan sempurna. Ini seluruhnya, bikamilihi, yakni seluruhnya, seluruh bagian wajah semuanya terbasuh, tidak ada yang terlewatkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ini potongan ayat Al-Ma'idah ayat 6 yang telah lewat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian berdiri untuk melaksanakan sholat, hendak berdiri melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Al-Maidah ayat 6. Ya. Wajah batasnya dari atas, ya, secara vertikal dari atas yang berbatasan dengan kepala, ya, jadi ke bawah sampai ke dagu bagian tidak punya jenggot. Ada pun yang punya jenggot sampai ujung jenggotnya. Adapun secara horizontal melintang, ya, sampai ke batas yang berbatasan dengan telinga ini. Nah, baik. Wa minhu al-madmadatu wal istinshaqu. Nah, termasuk dalam kategori membasuh wajah adalah al-madmadatu, kumur-kumur, dan istinshaq, menghirup air ke dalam rongga hidung. Dalilnya li'anna al-fama, karena sesungguhnya al-fama, mulut, wal-anfa, dan hidung, minal wajhi, termasuk bagian dari wajah, karena terletak di wajah. Ini dalilnya. Ini salah satu pendapat. Ini mazhab Hambali, ya, mazhab Syafi'i. Pendapat yang lain mengatakan madmadah dan istinsyak hanya merupakan sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Anak pribadi sampai saat ini masih merojihkan pendapat yang mengatakan sunnah. Ya, dia termasuk bagian dari ashrun minal fitrah, yang tidak kita lewati, 10 dari sunnah-sunnah fitrah. Salah satunya adalah madmadah, dan yang lainnya adalah istinsyak ketika berwudu. Naam. Wallahu a'lam. Adapun madhab yang kita pelajari sekarang menyatakan itu termasuk dari rukun wudu, karena termasuk dalam kategori membasuh wajah karena letaknya di wajah. Nah, ada pun yang mengatakan itu hanya sunnah, tidak masuk dalam kategori membasuh wajah dengan alasan itu adalah bagian rongga dalam. Sementara wajah yang dimaksud pada ayat adalah permukaan, ya, luar wajah, bagian luar wajah. Sedangkan ini mulut itu rongga dalam, begitu pula rongga hidung, ya. Nah, madmadah berkumur-kumurnya ini bagian dalam mulut. Istinsyab menghirup air ke dalam rongga hidung, bagian dalam itu bagian dalam, bukan bagian luar wajah. Jadi itu tidak termasuk dalam membasuh wajah. Itu hanya tambahan sunnah, ya. Itu alasan dalil yang mengatakan hukumnya hanya sunnah. Nah, wallahu a'lam. Yang kedua, ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Al-thani hada. Yang kedua ini, ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua sikunya, termasuk kedua siku. Termasuk kedua siku. Ya, kedua siku, batas akhir, ya, yang ikut dibasuh. Jadi mulai tangan yang dimaksud di sini, ketika dikatakan ilal mirfaqain, sampai kedua siku, dan kedua siku ikut dibasuh, maksudnya dari ujung jari. Dari ujung jari, ya, ujung jari sampai ke siku, dan siku termasuk yang dibasuh, termasuk yang wajib dibasuh. Liqaulihi ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, potongan ayat berikutnya dari surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku-sikunya. Ya, ini bersama siku-sikunya. Nah, jangan sampai siku tidak terbasuh, ya. Karena itu, ya, ila di sini mengandung makna ma'ah, ma'al marafiq, yakni bersama si siku. Nah, jika siku tidak dibasuh, tidak sah. Baik. Al-thalith, yang ketiga, mashur ra'si kullihi ma'al udunaini. Mengusap kepala kullihi seluruhnya ma'al udunaini, bersama kedua telinga. Bersama kedua telinga. Nah, jadi kepala diusap, mengusap kepala seluruhnya bersama kedua telinga, bukan dibasuh. Nah, apa bedanya membasuh dengan mengusap? Nah, perhatikan. Membasuh artinya mengalirkan air di anggota yang dibasuh. Jadi air pada wajah, air harus membasuh. Ya, harus mengalir air itu di seluruh, ya, wajah. Harus mengalir air itu di seluruh tangan, mulai dari ujung jari sampai ke siku, termasuk siku. Air mengalir di seluruh bagian itu, membasuhnya. Itu membasuh. Adapun mengusap, ya. Adapun mengusap bukan mengalirkan air, membasuh, membasuhkan air di anggota itu, tidak. Ya, mengusap artinya kedua telapak tangan kita basahi dengan air. Kedua telapak tangan kita basahi dengan air. Air kita tidak ciduk, tidak ambil, tidak. Bukan mengalirkan air di kepala, tidak. Bukan membasuh kepala dengan air, tidak. Telapak tangan kita basahi dengan air. Setelah kita basahi dengan air, kita usapkan telapak tangan yang basah dengan air di kepala seluruhnya. Tanpa ada bagian kepala yang terlewatkan. Ya, termasuk kedua telinga. Lanjut, ya, setelah mengusap, ya, kepala yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dari depan kita tarik ke belakang sampai ujung kepala di belakang yang berbatasan dengan tengkuk, ya, sampai di situ saja. Kemudian ditarik kembali ke depan, agar bagian yang tadi, yang ketika kedua telapak tangan kita tarik, kita usapkan ke belakang, mungkin ada bagian kepala yang belum terlewati, maka ketika kita kembalikan ke depan, kita ya geser untuk melewati bagian yang mungkin tadi tidak terusap, sehingga merata gitu. Nah, diratakan dari depan ke belakang, ya, kembali ke depan, merata seluruhnya. Setelah itu lanjut, ya, mengusap kedua telinga. Langsung lanjut mengusap kedua telinga. Nah, jadi kedua telinga termasuk bagian dari kepala, karena berada di kepala. Itu termasuk, ya, anggota wudu yang merupakan rukun. Jadi kedua telinga ini bagian dari kepala. Ma'al udhunain. Nah, berarti tidak sah tanpa mengusap kedua telinga bersama kepala. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wamsahu biru'usikum, Al-Ma'idah 6, kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Waqaulihi, dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-udhunani minar ra'si. Al-udhunani minar ra'si. Al-udhunani, kedua telinga. Minar ra'si merupakan bagian dari kepala. Memiliki hukum yang sama dengan kepala dalam wudu. Di hasyiah disebutkan, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Nah, kesimpulannya hadis ini sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fala yujzi'u, oleh karena itulah yujzi'u tidak sah, la yujzi'u tidak sah, mashu, mengusap ba'dir ra'si, sebagian kepala, duna ba'dihi, tanpa mengusap bagian yang lainnya dari kepala. Jadi tidak sah, hanya sebagian kepala saja yang diusap. Itu tidak bisa mewakili. Ya. Harus diusap seluruhnya. Harus diusap seluruhnya. Jika ada yang mengusap sebagian kepala saja, maka itu tidak sah. Nah. Karena Allah merintahkan untuk mengusap seluruh kepala pada firman-Nya, wamsahu biru'usikum. Usaplah, ya, kepala-kepala kalian, ini meliputi seluruh bagian kepala. Nah, alba di sini tidak bermakna sebagian kepala, tidak, itu salah persepsi, ya, salah memahami ayat jika mengartikan alba di sini dengan sebagian kepala. Nah, alba di sini menunjukkan, ya, ada air yang diusapkan. Jadi tangan basah. Tangan harus basah dengan air sehingga ada yang diusapkan di kepala. Oleh karena itu, ya. Ya, terlebih dahulu kedua telapak tangan dibasahi dengan air. Nah. Oleh karena itu pula, ya, ketika seseorang telah mengusap kepalanya dengan tata cara sunnahnya adalah dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan ke tempat semula, ke depan, yang berbatasan dengan wajah. Nah, jadi mulai dari batas kepala itu, mulai dari yang ditumbuhi rambut secara normal, ya, yang normal. Nah, adapun misalnya bagian yang tidak ada rambutnya, karena itu artinya tidak normal. Nah, yang normal bagian sini semua sudah ditumbuhi rambut, itu berarti sudah kepala. Itu batas bagian depan. Dari situ mulai diusap, ditarik ke belakang sampai batas akhir kepala, yaitu yang berbatasan dengan tengkuk. Adapun tengkuk tidak diusap. Nah, kemudian dikembalikan ke depan. Nah, ketika hendak mengusap kedua telinga, andaikan tangannya telah kering, ya, jari-jemari telah kering, telapak tangannya telah kering, maka berarti tidak ada yang bisa diusapkan di kedua telinga, berarti harus dibasahi lagi. Gitu, harus dibasahi lagi. Apabila masih basah, maka langsung, sunnahnya langsung mengusap kedua telinga. Naam. Dan inilah madhab yang terkuat dalam dalam hal ini. Naam. Ar-rabi yang keempat, ghaslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh ya kedua kaki sampai kedua mata kaki, yakni bersama kedua mata kaki. Ini batas akhir yang wajib ikut dibasuh, yaitu kedua mata kaki. Nah, berarti anggota yang keempat ini, ya, rukun yang keempat ini membasuh, ya, seperti yang pertama dan yang kedua. Ya, tadi sudah jelaskan membasuh artinya apa? Membasuhkan air, berarti ada air yang dialirkan, dibasuhkan. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, wa arjulakum ilal ka'bain, al-ma'idah 6, kemudian basulah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki, yakni bersama kedua mata kaki. Jadi kedua mata kaki ikut dibasuh. Apabila kedua mata kaki tidak terbasuh, berarti tidak sah. Al-Khamis yang kelima, at-tartibu, mengerjakan gerakan pertama sampai empat secara tertib. Gerakan pertama sampai empat itu secara tertib. Ya, itu empat anggota wudu, ya, rinciannya sudah kita dengar, itu harus dikerjakan secara tertib berurutan. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, dzakarahu, menyebutkannya murattaban. Dzakarahu yani dzakarul wudu, menyebutkan wudu, gerakan-gerakannya murattaban secara berurutan. Secara tertib berurutan. Allah mengatakan, idza qumtum ila sholati, ya kalian hendak berdiri mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, urutan pertama basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku-sikunya bersama siku-sikunya, kemudian urutan ketiga, wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian yang seluruhnya, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki bersama kedua mata kaki. Ya, kalian perhatikan, padahal, ya, antara dua gerakan pertama dengan gerakan yang terakhir itu diselingi dengan mengusap, diselingi dengan mengusap. Ya, Allah tidak mengumpulkan penyebutan membasuh seluruhnya di kelompok yang pertama, kemudian diakhirkan tersendiri mengusap. Ya, karena memang harus berurutan seperti itu, meskipun diselingi dengan mengusap kemudian kembali membasuh. Jadi membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, termasuk kedua siku, kemudian diselingi dengan gerakan mengusap kepala, kemudian kembali lagi, ya, membasuh kaki sampai kedua mata kaki bersama kedua mata kaki, karena harus tertib seperti itu. Naam. Wa tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwudu, ya, secara tertib berurutan, ala hasabi ma dzakara Allah subhanahu, sesuai yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti urutan yang disebutkan dalam ayat. Ala hasabi ma dzakara Allah subhanahu. Al-wajhi fal-yadain far-ra'si far-rijlain. Mulai dari al-wajh, kemudian al-yadain kedua, tangan, far-ra'si kemudian kepala, far-rijlain kemudian kedua kaki. Kama warada dhalika, kama warada dhalika, sebagaimana hal itu warid datang, fi sifati, pada sifat wudu'ihi, fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, pada sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah bin Zaid, fi hadits Abdullah bin Zaid, pada hadits Abdullah bin Zaid wa ghairihi, dan yang lainnya. Naam, hadits Abdullah bin Zaid akhrajahu Muslim di hasyiah, dikeluarkan oleh Muslim, wa ghairihi, dan yang lainnya. Naam, Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berwudu ya untuk empat anggota wudu yang merupakan rukun ini, ya, tidak pernah Nabi menyelisih urutan itu. Nah, jelas itu menunjukkan bahwa itu wajib dan merupakan rukun, harus tertib. As-salis, yang keenam, al-muwalatu, berkelanjutan, ya, berkesinambungan, sambung menyambung usai dari gerakan yang pertama, lanjut gerakan yang kedua tanpa ditunda, ya, sampai selesai. Bian yakuna, nah, ini penjelasan al-muwalatu. Bian yakuna ghuslul udwi, dengan cara bian yakuna, dengan cara, ya, dalam bentuk ghuslul udwi, membasuh anggota wudu, akibal ladhi, akibat mengikuti, akibat itu mengikuti tanpa ditunda. Alladhi qablahu, ya, mengikuti anggota sebelumnya. Alladhi qablahu, anggota sebelumnya. Mubasyaratan, langsung. Ini. Jadi, biayakuna ghuslul udwi, dalam bentuk membasuh anggota, akibat alladhi qablahu, setelah, ya, mengikuti setelah, akibat ini setelah, alladhi qablahu, anggota sebelumnya, mubasyaratan, secara langsung, mubasyaratan secara langsung, tanpa ditunda, tanpa ditunda, biduni ta'khir, ini perjelas di sini, biduni ta'khir, tanpa ditunda, mubasyaratan secara langsung, biduni ta'khirin, tanpa ditunda. Jadi berkelanjutan, itu makna muwalah dari penjelasannya. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selamanya, yatawaddau, beliau berwudu, mutawalian, secara berturut-turut, ya, mutawalian secara berturut-turut. Al-muwalat tadi berkelanjutan, maksudnya ini secara berturut-turut, ya, dari satu gerakan diikuti gerakan berikutnya tanpa penundaan. Nah, jadi sungguh Nabi Alaihissalam, ya, biasanya selamanya berwudu secara berturut-turut, ya, berkelanjutan dari awal sampai akhir tanpa ditunda. Wali hadithi Khalid ibni Mi'dan, wali hadithi Khalid ibni Mi'dan, dan berdasarkan hadis Khalid ibn Mi'dan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, pernah melihat rajulan, seorang pria, yusalli, pria itu sholat, sedang sholat, pria itu sedang sholat, wa fi dhahri, dan di dhahri, di punggung, padamihi, di punggung kakinya, ya, di punggung kakinya, yaitu bagian atas, yang bagian bawah kan telapak, itu yang memijak, nah, bagian atas itu punggung kaki, lum'atun, lum'atun, ya, ada bagian yang kering, tidak basah. Qadrud dirham, qadrud dirham, seukuran satu dirham. Apa makna lum'ah? Kita loncati hadis, langsung keterangan setelah penyebutan hadis bagian akhir, lihat bagian akhir, wal lum'atu, kan ada penjelasan di sini, wal lum'atu, dan lum'ah maknanya bagian ujung, ya, paragraf ini, bagian akhir paragraf ini, lihat keterangan tentang makna lum'ah. Wal lum'atu al mawdi'u, bagian, alladhi, yang lam yusibhul ma'u, yang tidak terkena air, yang tidak terkena air, tidak terkena air, fil wudu'i dalam wudu, awil ghasli atau mandi. Itu makna lum'ah. Bagian dari anggota yang ya tidak terkena air dalam wudu atau dalam mandi. Kering dia. Bagian itu tidak terbasuh. Nah. Jadi di punggung kakinya ada lum'ah itu. Ada bagian yang tidak terkena air. Qadrud dirham, ukurannya seukuran 1 dirham. Lam yusib hal ma'u, tidak terkena air. Fa'amarahu, maka Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan kepadanya an yu'idal wudu'a. An yu'idal wudu'a, agar mengulang wudunya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan kepadanya agar mengulang wudunya. Berarti mengulang juga salatnya. Jadi disuruh mengulang wudunya dan salatnya. Nah, karena salat tidak sah tanpa wudu. Nah, berarti sholatnya tadi tidak sah, gara-gara wudunya tidak sah. Gara-gara apa? Gara-gara ada bagian seukuran 1 dirham, 1 dirham yang tidak terkena terbasuh air di punggung kakinya. Nah, hadis ini lihat, hasyiah rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dilihatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Wa sahahahu al-Albani, dan sahihkan oleh al-Albani. Baik, sekarang sisi pendalilannya terkait dengan al-muwalah, yakni berwudu secara dengan gerakan-gerakan wudu yang berturut-turut, berkelanjutan, berkesinambungan tanpa diputus, ditunda. Dari mana sisi pendalilannya? Ayat yang hendak kita pahami dari hadis Khalid ibn Mi'dah. Sisi pendalilannya, perhatikan baik-baik. Sisi pendalilannya, Nabi alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan dia untuk kembali ke tempat wudu dan hanya membasuh bagian yang tidak terkena air di punggung kakinya. Bukan itu. Karena itu lebih simpel. Itu simpel jika Nabi hanya memerintahkan kepadanya basuh bagian itu yang tidak terkena itu. Ya. Gampang kan? Tidak harus mengulangi dari awal. Itu simpel. Tapi Nabi tidak mencukupkan dengan itu. Kenapa? Karena itu sudah tidak memungkinkan. Karena jika dia kembali ke tempat wudu hanya untuk membasuh bagian itu sudah terputus. Sudah tidak berturut-turut wudunya. Karena sudah lama ini. Dia sudah selesai wudu, kemudian dia sholat, ada bagian yang tidak terkena air. Jika dia kembali hanya untuk membasuh itu, berarti sudah tertunda lama antara bagian itu dengan mengusap kepala. Sudah tidak berkelanjutan namanya. Nah, karena ini jaraknya sudah lama ini. Sudah panjang. Dari selesai wudu sampai dia sholat. Nah, jika di bagian itu saja yang dibasuh, ya, berarti terputus antara membasuh kaki dengan mengusap kepala. Karena sudah diselingi oleh waktu yang cukup lama. Nah, ketika Nabi memerintahkan dia mengulang wudu dari awal, itu berarti dipersyaratkan harus wudu itu harus berturut-turut, ya, harus berkelanjutan. Seandainya tidak dipersyaratkan itu, maka sebenarnya cukup dia hanya membasuh bagian itu saja, kan? Seandainya tidak dipersyaratkan mualah, cukup itu, simple. Tapi ternyata tidak, karena sudah tidak berturut-turut. Jika hanya membasuh itu saja, sudah tidak berkelanjutan, karena sudah tertunda, terputus antara bagian itu yang merupakan bagian dari kaki yang mengusap kepala. Itu sisi pendalilannya. Bisa difahami? Naam. Falaulam takunil muwalatu syartan. Ini. Falaulam takunil muwalatu syartan, la amarahu bil ghasli ma fatahu. Falau, sekiranya lam takunil muwalatu, ya, wudu secara berturut-turut, berkelanjutan, bersinambungan, bukan syarat, la amarahu, maka Nabi akan memerintahkan kepadanya bighasli ma fatahu, dengan membasuh bagian yang luput itu saja. Bighasli ma fatahu, membasuh bagian yang luput itu saja. Itu simple. Seandainya bukan syarat. Walam ya'murhu. Ya, dan tentulah Nabi tidak akan memerintahkan kepadanya bi'i'adatil wudu'i kullihi. Nabi tidak akan memerintahkan kepadanya bi'i'adati mengulang al-wudu'i, mengulang wudu kullihi seluruhnya dari awal sampai akhir. Nah, ketika Nabi memerintahkan mengulang dari awal sampai akhir, itu berarti dipersyaratkan harus berturut-turut. Karena di sini, ya, syarat berturut-turut di sini sudah terputus, jadi sudah tidak terpenuhi, maka harus diulang dari awal. Tidak bisa hanya dengan bagian itu saja yang dibahas. Bisa difahami? Barakallahu fikum. Al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima, sunanuhu, sunnah wudu. Ya. Hunaka af'alun. Di sana ada af'al. Nah, sebelum lanjut. Perhatikan ya. Ini rambut ya. Ini rambut yang menjuntai dari atas, ya. Ini sampai ke di sini ada tulang pelipis ya namanya. Ada tulang menonjol di sini. Semuanya pegang ini. Ini tulang apa namanya? Tulang pelipis. Nah. Nah. Rambut yang menjuntai yang tumbuh di atasnya itu, yang di atasnya itu ke bawah, ini termasuk apa? Bagian dari kepala. Bagian dari kepala. Nah, oleh karena itu ada tata cara yang dituntunkan oleh sebagian ulama, ya, ketika supaya itu tidak terlewat ketika mengusap kepala dari depan, agar bagian ibu jarinya diletakkan di situ, kemudian ditarik ke belakang supaya tidak terlewat itu. Paham? Adapun yang tumbuh di tulang pelipis ini, rambut yang di tulang pelipis ke bawah itu adalah jenggot. Ya, cambang ya. Nah. Ya. Ini nih. Ya. Ini cambang, ini jenggot. Nah, itu bagian dari wajah. Dan di sini ada bagian yang kosong di belakangnya yang berbatasan dengan telinga, itu bagian dari wajah. Hati-hati, ini diingatkan oleh Imam Ahmad. Ya, ketika membasuh wajah, ya, perhatikan. Membasuh wajah, diperhatikan, letakkan ibu jari di bagian yang kosong itu agar tidak terlewat. Nah, jangan sampai luput ya. Bisa difahami? Perhatikan itu. Karena itu bagian yang dijelaskan ini adalah termasuk fardu-fardunya. Nah, termasuk rukunnya. Artinya menyeluruh, merata. Bisa difahami ini? Oleh karena itu, jika cukur rambut mulai dari tulang pelipis ini, jangan dikerik. Dan itu sudah jenggot ya. Kalau kita lewati ya, perintah ya, a'fu lihakum, biarkan panjang ya jenggot-jenggot kalian. Nah, pelihara ini, cambang ini bagian dari jenggot. Jadi yang sini jangan sampai dikerik. Jika cukur ya, maka yang dikerik di atas tulang pelipis itu. Itu bagian dari kepala. Nah. Paham ya? Lanjut sekarang al-masalatul khamisatu, masalah kelima, sunanuhu, sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya artinya hal-hal yang disunnahkan, yang mustahab. Nah, ini penyempurna. Nah, tidak menentukan sahnya wudu. Hunaka, di sana ada af'alun. Ya, gerakan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan. Yustahabu fi'luha, amalan-amalan yang disukai, mustahab, sunnah untuk dikerjakan, indal wudu'i, ketika berwudu. Ya. Wa yu'jaru 'alaiha, wa yu'jaru dan diberi pahala, ajr 'alaiha atasnya. Ya. Man fa'alaha? Man fa'alaha? Siapa yang mengerjakannya? Yu'jaru 'alaiha man fa'ala, diberi pahala atasnya siapa yang mengerjakannya. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkannya, tidak mengerjakannya, fala haraja 'alaihi, yakni fala ithma 'alaihi, haraja yakni ithm, fala haraja 'alaihi yakni fala ithma 'alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Karena tidak wajib, hanya sunnah. Wa tusamma, dan dinamakan hadhil af'alu, amalan-amalan ini dinamakan ya bisunanil wudu'i, dinamakan sunnah-sunnah wudu. Wahia, yaitu al-awwal at-tasmiyatu, membaca basmalah, fi awwalihi, di awal wudu, sebelum memulai wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a, tidak ada wudu yang sempurna, begitu mengartikannya. Bukan tidak ada wudu yang sah. Jika diartikan tidak ada wudu yakni tidak sah, tidak ada wudu yang sah, berarti itu sah syarat. Nah, berarti fardu nantinya. Jadi fardu yang dipersyaratkan masuk di masalah sebelumnya. Nah, jadi mengartikannya la wudu'a ya kamil. Nah, la wudu'a kamil, tidak ada wudu yang sempurna, berarti hanya penyempurna ini sunnah. Liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu yang sempurna, liman, bagi siapa saja yang lam yadhkur, tidak membaca ismallahi, nama Allah alaihi atas wudunya. Naam, di hasyah disebutkan hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya. Naam, di sini dinukil bahwa ini hadits Abu Hurairah. Ini hadits Abu Hurairah, wa hasanahu dihasankan oleh Ibn Salah, Ibn Kathir, Al-Iraqi, wa qawwahu Al-Mundhiri, wa Ibn Hajar, dikuatkan oleh Al-Mundhiri dan Ibn Hajar. Al-Albani mengatakan hasan. Nah, kesimpulannya hadits ini hasan, bisyawahidi, hasan dengan penguat-penguatnya. Ya, hasan dengan gabungan riwayat-riwayat yang ada. Ya, ini hasan li ghairi, hasan dengan penguat-penguatnya. Nah, dan kondisi hadith ini bahwa hadith ini hanya dihasankan dengan penguat-penguatnya sesuai dengan hukum tersebut, yaitu sunnah saja. Sulit untuk dijadikan wajib, perkara wajib atau syarat. Nah, dengan kondisi hadith yang seperti itu. Dan selain hadith ini, dalil yang menunjukkan ya bahwa basmalah tidak sampai pada tingkatan wajib, karena pada sifat wudu Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat, seperti pada hadis Uthman bin Affan radhiyallahu taala an, ya, dan yang semisalnya, di situ tidak disebutkan bahwa Nabi baca basmalah. Nah, tidak disebutkan bahwa Nabi baca basmalah, menunjukkan itu hanya sunnah. Naam. Atsan yang kedua, as-siwaku, bersiwak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa 'ala ummati," seandainya, laula seandainya, bukan ya, dikarenakan an asyqa, aku akan memberatkan ada umat di atas umatku, la amartuhum, sungguh aku akan perintahkan mereka bisiwaki, bersiwak, ma'a kulli wudu'in, bersama setiap wudu. Ya. Dan ini telah kita lewati ya pada pembahasan siwak. Telah disinggung di sana, di antara momen yang bersiwak, di momen itu sunnah mu'akkadah, karena sudah kita lewati bahwa siwak, bersiwak, sikat gigi itu sunnah pada setiap waktu, tapi ada momen-momen tertentu yang sunnah muakkadah, tingkat sunnahnya di situ kuat dibandingkan yang lainnya ya, di waktu yang lainnya, salah satunya setiap kali berwudu ya, dan sekarang disebutkan hadisnya di sini. Nah, hadis ini disebutkan, lihat di hasan murti akhrajal bukhari muallaqan bi sighatil jazm. Al bukhari mengeluarkannya muallaqan, artinya dengan membuang sanad dengan sighat al jazm, yaitu dengan model lafaz yang menegaskan kesahihannya. Nah, kemudian wawasalahu an-Nasa'i. Jadi dibuang sanadnya oleh Al-Bukhari dalam sahihnya karena tidak sesuai syarat. Jadi ini bukan termasuk al-musnad ya, dalam sahih Bukhari. Dibuang sanadnya mu'allafan karena tidak sesuai syaratnya. Wawasalahu an-Nasa'i, dan disambung sanadnya oleh An-Nasa'i. Jadi An-Nasa'i mengeluarkannya dengan sanad yang bersambung. Nah, baik. Hadits ini tabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prakteknya bagaimana? Masih ingat pembahasan yang lalu? Ada dua versi dalam memahami hadits ini. Versinya Ibnu Uthaimin ketika apa? Kumur. Versinya Al-Albani sebelum memulai wudu. Nah, dan tampaknya itu lebih kuat, wallahu a'lam. Yang kami pilih, wallahu a'lam. Hai, ats-tsalits, yang ketiga, ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan itu mana batasnya? Apa batasnya? Batasnya dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Nih. Ujung jari sampai pergelangan. Ini ada pergelangan tangan. Nah, ini telapak tangan. Dari ujung jari sampai pergelangan ini telapak tangan, bagian telapak dan punggungnya. Ya. Dibasuh ya, caranya sekaligus. Sekaligus begini. Dibasuh satu sama lainnya. Nah. Salahkan tiga kali. Jadi dibasuh satu kali. Ya. Dua kali. Nah. Tiga kali. Nah. Merata ya, bagian telapaknya dan bagian punggungnya termasuk salah-salah jari jemari semuanya ya, dibasuh satu sama lainnya begitu. Fi awalil wudu'i ya, di awal wudu, fi awalil wudu'i, dilakukan di awal wudu, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan amalan Nabi alaihi salatu wasallam, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik, berdasarkan dikarenakan Nabi alaihi wasallam melakukan hal itu. Nah, berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Id kana id, manakala ya, tatkala kana yaghsilu, Nabi pernah ya, atau biasa yaghsilu kaffaihi, membasuh kedua telapak tangannya, salasan tiga kali. Nah, pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat, disebutkan Nabi membasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Dan di situ tidak rincikan telapak kanan dulu kemudian yang kiri, artinya langsung bersamaan sekaligus di satu sama lainnya dibasuh begitu. Nah, kama warada fi sifat wudu'i, sebagaimana datang pada sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinshaqi li ghairi shaimi. Al-mubalaghatu yakni berlebihan ya, berlebihan bersungguh-sungguh, fil madmadati dalam melakukan kumur-kumur, wal istinshaq dan istinshaq menghirup air ke dalam rongga hidung, berlebihan dalam madmadah artinya ya, masukkan air sebanyak-banyak dalam mulut kemudian kumur-kumur sekuat-kuatnya. Nah, mubalaghah dalam istinsyak, artinya menghirup air dengan nafas. Istinsyak itu kan dengan bantuan nafas dihirup. Gitu. Dihirup sekuat-kuatnya hingga air itu terhirup sampai ke bagian atas rongga hidung. Ya. Tapi tidak sampai tersedak ya. Nah, li ghairi shaim, untuk yang tidak berpuasa. Sunnah ini untuk yang tidak berpuasa. Nah, adapun yang berpuasa dimakruhkan. Ketika sedang berpuasa dimakruhkan berlebihan dalam madmarah dan istinsyak. Khawatir ada yang terhirup. Khawatir ketika madmarah berlebihan ada yang tertelan. Ketika istinsyak berlebihan khawatir ada yang terhirup masuk ke dalam hidung lanjut tertelan di tenggorokan. Nah, jadi makruhkan bagi yang berpuasa. Adapun yang tidak berpuasa itu sunnah. Faqad warada fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh hal itu warada telah warid datang fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam pada sifat tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famadmada wastanthara. Kemudian madmada Nabi ya melakukan madmada wastanthara dan melakukan istinsyak. Istanthara di sini istanthara itu sebenarnya menyemburkan air keluar dari hidung. Istanthara, istinthar itu menyemburkan air keluar dari hidung. Jika Nabi, jika disebutkan pada bahwa Nabi melakukan itu, yakni menyemburkan air keluar dari hidungnya, berarti tentunya istinsyak tidak mungkin ada yang disemburkan keluar jika tidak ada yang dihirupkan begitu. Nah, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wabaligh perintah fil amr wabaligh nah dan berlebihanlah engkau kata Nabi kepada sahabat tersebut ya wabaligh dan berlebihanlah engkau fil istinsyak dalam melakukan istinsyak secara nas yang diperintahkan pada nas ini adalah istinsyak mubalaghah dalam istinsyak tidak disinggung madmadah tetapi ulama ya mengkias menyamakan hukumnya secara kias karena keduanya sejenis ya keduanya sejenis nah sebagaimana diperintahkan secara nas langsung pada hadis ini mubalaghah fi istinsyak maka demikian pula hukumnya mubalaghah berlebihan dalam madmadah secara kias illa antakuna shaiman kecuali engkau sedang berpuasa ini dalil bahwa sunnah ini berlaku untuk orang yang tidak berpuasa illa antakuna shaiman kecuali jika engkau sedang berpuasa jika sedang berpuasa tidak ini dimakruhkan na'an hadis ini hasyiah nomor 4 dikeluarkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i dan sahihkan oleh Al-Albani. Naam. Al-khamis yang kelima ad-dalku menggosok Ad-dalku artinya menggosok. Menggosok dengan bantuan telapak tangan. Artinya, menggosok dengan telapak tangan ketika membasuh wajah, ketika membasuh tangan, ketika membasuh kaki, ya, itu tidak wajib. Hanya disunnahkan. Andaikan seseorang berwudu, dia hanya menciduk air, kemudian air dialirkan di wajahnya, ya, dibasuhkan di wajahnya tanpa menggosoknya dengan telapak tangannya. Dan air itu mengalir di seluruh anggota wajahnya sah. Ya, dia hanya mengalirkan air di tangannya dari ujung jari sampai ke siku, dialirkan begitu tanpa digosok dengan telapak tangan, sah. Dia menyiram kakinya, ya, semuanya, kakinya sampai kedua mata kaki, semuanya disirami air yang dibasuh air dan semuanya terkena merata, berarti sah tanpa dia gosok dan terpotong sah. Tetapi dengan syarat apa? Merata tanpa bantuan, ya, telapak tangan menggosok ke bagian celah-celahnya, ya, untuk meratakan tanpa digosok. ternyata sudah merata semuanya, terbasuh, teraliri air, berarti sah. Nah, namun untuk memastikan bahwa seluruh bagian anggota wudu itu benar-benar teraliri air, terbasuh oleh air, apalagi bagian celah, ya, celah, selah-selah antara jari jemari, ya, selah-selah antara jari jemari, kemudian yang di wajah itu, perhatikan bagi yang rambut yang tumbuh di wajahnya tipis, alisnya tipis, kumisnya tipis, jenggotnya, cambangnya tipis, ya, cambangnya termasuk jenggot tipis, itu air harus masuk ke kulit. Kulit yang ada di balik alis yang tipis, di balik kumis yang tipis, di balik jenggot yang tipis, ya, itu air harus masuk membasuh kulit. Nah, untuk memastikan itu, maka sebaiknya digosok dengan tangan. Nah, adapun yang tebal, rambut alisnya, rambut kumisnya tebal, nah, jadi kulitnya tidak terlihat dari balik rambut itu, berarti tebal, jenggotnya tebal karena dagunya tidak terlihat dari balik jenggotnya, maka permukaannya saja, cukup permukaan rambut yang di wajah itu saja yang dialiri air, tidak harus membasuh bagian kulit yang ada di baliknya karena tebal. Nah, jadi itu tadi fungsinya menggosok, ya, jadi sebaiknya dilakukan untuk memastikan. Nah, watakhlilul lihyatil katifati, watakhlilul lihyati, watakhlil yakni menyela-nyela al-lihyatil katifati, jenggot yang tebal. Apa tadi kategori kriteria jenggot yang tebal? Kulit dagu, ya, yang ditutup oleh jenggot itu tidak terlihat dari depan, tidak terlihat, berarti itu lebat, tebal berarti. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa yang rambut di wajahnya, baik itu rambut alis, kumis maupun jenggotnya tebal, kewajibannya hanya membasuhkan air di permukaan rambut itu, di permukaan jenggotnya, tidak harus membasuh, mengalirkan air di kulit yang ada di baliknya. Nah, ya, maka yang jenggotnya tebal hanya membasuh permukaan jenggotnya saja, kulit yang ada di balik jenggot itu tidak, permukaannya saja. Kemudian disunnahkan menyela-nyela jenggotnya. Ada pun yang jenggotnya tipis seperti notabene-nya kita, ya, orang Indonesia tipis-tipis kan, ya, beda sama orang Arab banyak yang tebal, ya kan, tipis-tipis jenggotnya. Berarti untuk kita yang tipis-tipis jenggotnya itu berarti kulit, ya, wajah, dagu dan lainnya ada di balik cambang, yang ada di balik jenggot itu harus dibasuh, harus sampai air ke situ. Dan tidak berlaku sunnah menyela-nyela jenggot, tidak berlaku karena jenggotnya tipis. Adapun yang sunnah ini hanya untuk yang jenggotnya tebal, karena kewajiban dia hanya permukaan jenggotnya, kemudian disunnahkan menyela-nyela seperti ini. Wa takhlilul lihyatil kafifati, yang menyela-nyela jenggot yang tebal, bil ma'i, dengan air. Hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha, hingga yadkhulal ma'u, masuk air itu, fi dakhiliha, di bagian dalam jenggot itu. Nah, untuk yang jenggotnya lebar, ini disunnahkan. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya berdasarkan fi'il amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi menyela-nyela jenggotnya karena Nabi jenggotnya termasuk apa? Tebal, ya, lebat, tebal, sehingga hanya permukaan jenggotnya saja yang dibasuh oleh Nabi, kemudian Nabi menyela-nyela jenggotnya. Nah, ya, amalan Nabi ini menunjukkan hanya sunnah, karena tidak ada perintah dari Nabi melakukan itu untuk yang jenggotnya tebal. Fa'innahu, karena sesungguhnya Nabi alaihissalam, karena idha tawaddo'a, kebiasaan Nabi, ya, biasanya Nabi idha tawaddo'a, apabila berwudu, yadluku dhira'aihi, yadluku menggosok, ya, dhira'aihi, menggosok dhira'aihi, kedua, menggosok kedua lengannya. Dhira', lengan itu batasnya dari ujung jari, ya, sampai ke sampai ke siku. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Dan seterusnya. Nah, nanti akan disusulkan ta'liq tentang hadis ini. Baik. Wa kadzalika, dan begitu pula kana yudkhilul ma'a. Nah, begitu pula hadis ini hadis yang pertama dan kedua buta ta'liq, kita tunda saja ya. Nah. Nah, waktunya sudah habis. Nah, jadi nanti ingat untuk sunnah yang kelima ini sudah dijelaskan, tersisa terkait dua dalil yang disebutkan. Barakallahu fiik. Fadhil jazakumullah khairan.